Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang semoga dimuliakan Allah taala, alhamdulillah di pagi hari ini, hari Ahad, kita bisa bertemu kembali di dalam kegiatan kajian yang rutin dilaksanakan pada setiap hari Ahad pagi. Dan pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan Masail Al-Jahiliyah. Pada pembahasan yang lalu kita telah sampai kepada masalah yang ke-12. Maka pada pertemuan kita pagi hari ini kita masuk kepada masalah yang ke-13. Bismillah, qala al-muallif al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Al-mas'alatu tsalitsata asyrata, masalah yang ke-13. Al-ghuluwu fil ulama'i was-shalihin, yaitu berlebih-lebihan terhadap para ulama dan orang-orang soleh. Kaqoulihi ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, la taglu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan, alallahi terhadap Allah, illal haq, kecuali kebenaran. Surah An-Nisa ayat 171. Surah An-Nisa ayat 171. Jamaah pengajian yang semoga dimuliakan Allah taala, di antara masalah-masalah jahiliyah, yaitu yang menjadi kebiasaan orang-orang kafir, yang ini ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik orang kafir, orang jahiliyah dari kalangan orang-orang musyrikin ataupun dari kalangan ahli kitab, Di antara kebiasaan mereka adalah al-ghuluwu fil ulama'i was-shalihin, yaitu bersikap berlebihan terhadap para ulama dan orang-orang saleh. Apa yang dimaksud dengan al-ghulu? Al-Syaikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di dalam syarah kitab ini beliau mengatakan, wal-ghuluwu maknahu fil lugati az-ziyadatu anil haddi. Dan ghulu artinya secara bahasa adalah az-ziyadatu anil haddi, yaitu melebihi batasan atau melampaui batas. Jadi ghulu itu artinya bersikap melampaui batas. Ya, dalam bahasa kita biasa diungkapkan dengan berlebihan atau berlebih-lebihan. Kemudian beliau mengatakan, wal ghuluwu fi syar'i huwa az-ziyadatu fi raf'i syakhsin fawqa manzilatihi la'iqati bihi. Dan pengertian ghulu di dalam syariah, dan yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan ini, ghulu terhadap orang. Karena yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di sini orang, yaitu ghulu kepada orang yang berpredikat ulama dan orang yang berpredikat soleh. Maka ghulu terhadap orang di dalam pengertian syariah adalah az-ziyadatu fi raf'i syakhsin fawqa manzilatihi la'iqati bihi, yaitu berlebihan di dalam mengangkat seseorang melebihi kedudukan yang sesuai dengannya. Jadi ghulu terhadap seseorang, baik ulama maupun orang-orang soleh, artinya berlebihan di dalam mengangkat orang tersebut melebihi kedudukan yang sesuai dengannya, melebihi kedudukan yang layak baginya. Kemudian beliau memberikan contoh, kaziyadati fi haqqil anbiya awis salihin warafihim an qadrihim ilar rububiyyati awil uluhiyyati, seperti berlebihan terhadap hak para nabi dan orang soleh, yaitu mengangkat mereka dari kedudukan mereka sebagai seorang nabi dan orang soleh kepada kedudukan rububiyah atau uluhiyah, yaitu ditempatkan pada tempat sebagai Tuhan. Nabi itu kedudukannya adalah nabi, dan orang soleh itu kedudukannya adalah orang soleh. Itulah batasannya. Nah, maka ghulu itu menempatkan nabi melebihi kedudukan kenabiannya, itu sampai kepada kedudukan sebagai Tuhan yang diibadahi. Orang soleh itu batasannya adalah sebagai hamba Allah yang soleh. Maka ghulu ini melampaui batasan tersebut, sehingga mengangkat orang soleh tersebut melebihi kedudukan kesolehannya, yaitu sampai kepada derajat, contohnya adalah sampai kepada derajat sebagai Tuhan yang diibadahi. Maka orang-orang jahiliyah di antara kebiasaan mereka adalah bersikap berlebihan terhadap para ulama ahli ilmu dan terhadap orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang benar perkataan dan perbuatannya sesuai dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh ya, perbuatan gulu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Di sini Syaikh Shaleh Fauzan beliau mengatakan, fa ahlul jahiliyyati golau fil ashkhas hatta rafa'uhum an qadarihim ila an ja'aluhum arbaban ma Allah kama golal yahudu fi Uzair wa qala huwa ibnullah. Contohnya di sini kata beliau seperti gulunya orang Yahudi terhadap Nabi Uzair. Sikap berlebihan orang Yahudi terhadap Uzair ini sampai menjadikan mereka berkeyakinan bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Nah, ini Yahudi dari kalangan ahli kitab. Wa kama ghalatin nasara wa rafa'u Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam minal bashariyati war risalati ilal uluhiyati wa qalu huwa ibnullah. Dan seperti orang-orang Nasrani, mereka berbuat gulu di mana mereka mengangkat Isa ibnu Maryam melebihi batasan kemanusiaan dan batasan kerasulan sampai-sampai ditempatkan pada kedudukan ketuhanan yang diibadahi, dan mereka katakan bahwa Isa adalah anaknya Allah. Nah, ini contoh gulu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ini gulu terhadap seorang nabi dan seorang rasul, tentunya melebihi tingkatan ulama dan orang soleh. Kemudian contoh gulu terhadap ulama. Ini seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 31. Di mana dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Bahwa mereka ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, telah menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan kepada seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim, di mana Adi bin Hatim ini adalah mantan Nasrani. Kata Adi bin Hatim, kami tidak ruku dan tidak sujud kepada ulama dan pendeta kami. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaisu idza halalu ma harramallah ahlaltum? Qala na'am. Wa idza harramu ma ahallallahu harramtum? Qala na'am. Qala fadzaka ibadatuhum iyyahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka tidak ruku dan tidak sujud, akan tetapi ketika ulama mereka mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan, maka mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh ulamanya, mengharamkan walaupun Allah menghalalkan. Dan apabila ulama mereka menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, maka mereka pun mengikuti ulamanya, yaitu menghalalkan padahal Allah adalah mengharamkannya. Nah, ini contoh gulu terhadap ulama. Kemudian contoh gulu terhadap orang soleh, seperti yang terjadi di kaum Nabi Nuh, orang-orang jahiliyah di zaman Nabi Nuh alaihi salam, di mana sini dikatakan oleh Syaikh Shaleh Fauzan, wa kadzalika qaum nuuhin lamma ghalau fis solihin wa sawwaru suwarahum wa tamatsilahum thumma abaduhum min dunillah farafa'ahum farafa'uhum ila martabatil uluhiyah. Yaitu kaum Nabi Nuh, ketika mereka gulu terhadap orang-orang soleh, di mana mereka membuat patung, patung dari orang-orang soleh tersebut di tempat mereka tinggal. Kemudian mereka menyembah terhadap patung tersebut dari selain Allah Ta'ala. Maka ini contoh gulunya orang-orang jahiliyah terhadap orang-orang yang soleh, sebagaimana yang Allah Ta'ala ceritakan dalam surat Nuh ayat 33, ayat 23. Waqalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Nah, ini contoh gulu terhadap para nabi, para ulama dan orang-orang soleh pada zaman dahulu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membantah kebiasaan ini dan menyelisihi kebiasaan ini, melarang kebiasaan ini. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka tentang batilnya kebiasaan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Contoh berlebihan dalam agama, ya seperti yang disebutkan tadi, berlebihan terhadap ulama, berlebihan terhadap nabi, berlebihan terhadap orang-orang soleh. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, bahwasanya Isa adalah ibnu Maryam, bukan ibnullah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menentang kebiasaan ini. Dan masih banyak lagi dalil-dalil lain yang menunjukkan penentangan Rasulullah, juga penentangan para nabi dan rasul sebelum beliau terhadap kebiasaan orang-orang jahiliyah yang ada di masa mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fid din. Iyyakum wal ghuluwa, jauhi oleh kalian gulu, yaitu sikap berlebihan, fid din, dalam agama, berlebihan terhadap para nabi, berlebihan terhadap ulama, berlebihan terhadap orang-orang soleh. Fa innama ahlaka man kana qablakum, maka sesungguhnya telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian, yaitu umat-umat terdahulu, al-ghuluwu fid din, yaitu sikap berlebihan di dalam agama. Allah Ta'ala telah membinasakan mereka, orang-orang jahiliyah pada umat-umat terdahulu, adalah dengan sebab mereka berlebihan di dalam agama. Kaum Nabi Nuh yang berlebih-lebihan dalam agama, yaitu berlebihan terhadap orang-orang soleh seperti yang diceritakan tadi, maka kemudian Allah Ta'ala binasakan mereka dengan menurunkan azab berupa apa? Banjir. Demikian juga dengan umat-umat yang datang setelah mereka. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, kita lihat keterangan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh hafizahullahu ta'ala. Beliau katakan, al-ghuluw fil ulama'i lahu anha. Nah, ini penerapan sikap gulu terhadap ulama dan orang soleh. Kalau tadi contoh-contohnya, ini terapannya seperti ini. Bahwa sikap gulu terhadap para ulama itu memiliki beberapa bentuk. Di antaranya yang pertama, ittiba'ul ulama'i fit tahlili wat tahrim, yaitu mengikuti para ulama di dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Maksudnya bahwa apa yang dikatakan halal oleh para ulama mereka ikuti walaupun Allah dan Rasulnya mengatakan itu haram. Dan apa yang dikatakan haram oleh para ulama diikuti oleh mereka walaupun apa? Walaupun Allah dan Rasulnya mengatakan itu adalah halal. Itu bentuk taklidnya manusia terhadap ulama. Sehingga apa saja yang dikatakan oleh ulama tersebut ikuti, walaupun perkataannya itulah bertentangan dengan dalil. Dan ini musibah yang sangat besar, yang kejadiannya tidak hanya zaman dahulu saja, akan tapi sampai zaman sekarang pun inilah musibah yang terbesar pada umat ini. Pokoknya kalau sudah dikatakan oleh ulamanya, mau ada dalilnya atau tidak ada dalilnya, itu diikuti dan dibela habis-habisan. Kalaupun ada datang dalil yang berselisihan dengannya, maka kemudian dalil tersebut disimpangkan makna dan tujuannya supaya tidak berseberangan dengan fatwa yang diberikan oleh siapa? Ulamanya. Nah, maka kondisi ini seperti kondisinya ahli kitab yang diceritakan dalam surat At-Taubah ayat 31 tadi. Ittakhadhu ahbaruhum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Itu dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Kemudian yang kedua, kata beliau, i'tiqadu anna lil ulama'i taghyira ma fil kutub. Taghyira ma fil kutubil munazzalah kama hasala lil yahud wan nasara. Yaitu adanya keyakinan bahwa ulama itu bisa merubah apa yang ada dalam kitab yang telah Allah Ta'ala turunkan, seperti yang terjadi pada kalangan orang Yahudi dan orang Nasrani, di mana kitab Taurat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa itu dirubah oleh ahbarnya orang-orang Yahudi yang kemudian diikuti oleh siapa? Oleh umatnya. Sehingga Taurat yang dipegang oleh mereka sekarang bukan Taurat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa, itu dirubah oleh mereka. Demikian juga Injil yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa itu kemudian dirubah oleh ruhbannya orang-orang Nasrani. Sehingga kitab Injil yang ada di orang-orang Nasrani sekarang itu bukan Injil yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa. Ya. Adapun untuk umat Islam sekarang, ada sekelompok yang seperti itu modelnya. Yaitu kelompok apa? Rafidhah. Di mana mereka menambahi dan mengurangi Al-Quran yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi-Nya. Sehingga ya, Al-Quran mereka tidak sama dengan Al-Quran yang dipegang oleh Ahlus Sunnah. Maka perbuatan mereka ya seperti perbuatan apa? Yahudi dan Nasrani. Kemudian keyakinan ini juga ya tidak hanya sekedar merubah isi kitab, tetapi keyakinan bahwa ulamanya itu ya boleh untuk membuat hukum yang terpisah. dengan mengkelas-kelas bahwa hukum yang ada dalam Al-Quran itu berlakunya untuk kelas anu, adapun untuk tingkatan ulama atau wali yang mereka sangkakan, maka itu ada hukum tersendiri. Sehingga ulama yang mereka sangkakan ini, ya dengan mudahnya membuat apa? Ajaran-ajaran tersendiri, yang kemudian ajaran ini dinisbatkan kepada mereka. Seperti kalau di kalangan sufiyah disebut dengan apa? Tariqah. Ada tariqah fulan, ada tariqah fulan, ada tariqah fulan. Kalau ditanya apa ini? Oh, ini wirid dan ajaran dari ulama fulan. Nah, ini adalah salah satu bentuk di antara gulu terhadap ulama. Dan untuk kali ini Allah Ta'ala telah membatilkan sikap dan keyakinan seperti itu, seperti yang disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 21. Jadi Nabi datang membantah kebiasaan jahiliyah seperti itu. Maka Nabi katakan kepada mereka, firman Allah Ta'ala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dhan bihillah. Am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu bagi Allah? Syara'u lahum minad-din, yang mensyariatkan bagi mereka dari agama ini, ma lam ya'dhan bihillah, sesuatu yang tidak Allah Ta'ala syariatkan. Ya, maka apabila ada ulama dalam tanda kutip itu yang disebutkan oleh manusia, bukan ulama sesungguhnya dalam syariat, itu berani membuat sesuatu, membuat syariat yang tidak ditetapkan oleh Allah Ta'ala, kemudian diikuti oleh umatnya, maka baik si ulamanya itu ataupun umatnya ini telah menjadikannya sebagai bandingan atau tandingan bagi Allah Ta'ala. Nah, ini beberapa bentuk gulu terhadap ulama. Kemudian adapun gulu terhadap orang-orang soleh, maka di antara bentuknya kata Syekh Saleh Al-Syaikh hafizahullahu taala, yang pertama, i'tiqadu anna ma fa'aluhu minas solahi wal ibadah. Yang pertama adalah meyakini bahwa semua yang dia kerjakan itu adalah merupakan bentuk kesolehan dan ibadah. Jadi kalau ada orang ahli ibadah, orang yang dipandangnya sebagai orang soleh, maka apa yang dia kerjakan itu dianggapnya adalah ibadah. Apa yang dia kerjakan maka diyakininya sebagai bentuk sesuatu yang soleh, tanpa melihat kepada keterangan dalil. Tanpa melihat kepada keterangan dalil. Kemudian yang kedua, i'tiqadu anna lahum manzilatan indallahi fi hayatihim wa mamatihim kamanzilatil muqarrabina minal muluki minhum. Yang kedua adalah keyakinan bahwa orang-orang soleh ini memiliki kedudukan yang dekat kepada Allah, memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah, baik dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi mati. Kamanzilatil muqarrabina minal muluk minhum, seperti kedudukan orang-orang yang dekat kepada raja-raja di antara mereka. Jadi di antara bentuk gulu terhadap orang soleh, yaitu meyakini bahwa orang soleh ini memiliki kedudukan yang sangat dekat di sisi Allah, baik ketika dia hidup maupun setelah mati, seperti mereka orang-orang yang dekat kepada seorang raja. Maka ini mengakibatkan praktek apa? Bahwa mereka di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala menjadikan orang-orang soleh sebagai apa? Wasilah di dalam doa dan ibadah-ibadah mereka. Karena anggapan mereka bahwa kalaulah kita mau mendekatkan diri kepada raja atau penguasa, maka tempuhlah apa? Wasilahnya itu siapa? Orang-orang yang dekat dengan raja tersebut. Nah, ini adalah salah satu bentuk berlebihan terhadap orang soleh. Kemudian yang ketiga, beliau katakan at-tabarruku bis-solihin, yaitu bertabarruk dengan orang-orang soleh, meminta berkah terhadap orang soleh, atau menjadikan orang-orang soleh sebagai wasilah untuk mendapatkan apa? Keberkahan. Ya, seperti mendatangi kuburan orang-orang soleh, berdoa di kuburan orang-orang soleh, membaca Al-Quran di kuburan orang-orang soleh, sholat di dekat kuburan orang-orang soleh, kemudian istighosah di tempat kuburan orang-orang soleh, kemudian membiasakan diri untuk apa? Berwisata ke kuburan orang-orang soleh, dan seterusnya. Ini adalah bentuk apa? Gulu berlebihan terhadap orang-orang yang soleh. Nah, ini kebiasaan seperti ini adalah warisan jahiliyah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala membatilkan itu semua dan mengutus Rasulnya untuk membantah dan meluruskan manusia dari kesalahan ini. Ya. Kalau sekarang ada enggak yang berlebihan kepada Nabi Muhammad? Ada enggak? Tadi kepada Nabi Isa sudah, kepada Nabi Uzair sudah. Sekarang ada enggak umat Islam yang berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gulu terhadap Nabi Muhammad, ada enggak? Jawabannya dengan dalil, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam." Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi bersabda, "La tutruni, janganlah kalian bersikap itra." Itra itu gulu. Artinya berlebihan terhadapku. Berlebihan di dalam memujiku, di dalam mengangkat derajatku, kedudukanku. Janganlah kalian berlebihan. Kama atratin nasara ibnu Maryam, sebagaimana telah berlebihannya orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini seorang hamba. Fakulu, maka katakanlah tentang aku, Abdullahi wa rasuluhu, bahwa aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jangan melebihi itu. Nah, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan peringatan ini andaikan di kemudian hari tidak terjadi yang namanya sikap berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kenyataannya memang terjadi. Ya. Sebagai contoh, pada bulan ini, ya, pada bulan apa ini? Rabiul Awal, ya. Ketika orang-orang merayakan maulid Nabi, maka sebagian di antara mereka, ya tentunya maulid ini bukan bagian dari agama, ya. Itu bukan ibadah, itu sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam perayaan ini sebagian mereka, ya, memperlihatkan apa yang menjadi sikap gulu mereka terhadap Nabi. Contohnya, ya, ketika mereka melaksanakan kegiatan ini, bersolat kepada Nabi dengan solawat yang mereka bikin-bikin sendiri, maka mereka berdiri. Dan kenapa mereka berdiri? Alasannya karena Nabi datang. Jadi ruh Nabi Muhammad datang ke tengah-tengah mereka. Maka mereka berdiri dan menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di Yaman mereka berdiri, yang di Syam mereka berdiri, yang di Mesir mereka berdiri, yang di Indonesia mereka berdiri, ya. Padahal Nabi Muhammad ada berapa orang? Satu orang. Bagaimana datang ke Yaman, dalam waktu itu juga datang ke Mesir. Datang juga ke mana? Ke Syam, datang juga ke mana? Ke Indonesia. Memangnya ada berapa ruh Nabi Muhammad itu? Dan sesungguhnya ruh Nabi Muhammad ya tidak di sini. Ruh Nabi Muhammad itu di mana? Ya di alam kubur. Di sisi Allah Ta'ala. Ya, ini sebagai bentuk apa? Gulu terhadap Nabi kita. Itu contohnya. Kemudian contoh yang lain seperti apa? Ya, seperti memanggil-manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan panggilan khitab, artinya menjadikan Nabi sebagai orang yang kedua. Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Itu kan memanggil, menjadikan Nabi menjadi apa? Orang kedua. Mestinya ya ini kepada orang yang ada diajak bicara oleh kita. Seperti contohnya dalam salawat mereka, ya Rasulullah salamun alaik, wahai Rasulullah salam atasmu. Sementara dia bukan dekat sisi kuburan Rasul, dia di sini di Bandung misalkan. Maka ya ini sikap berlebihan. Kenapa ada seperti begitu? Ya diantaranya bahwa keyakinan mereka ruh Nabi Muhammad itu datang kepada mereka. Kemudian mereka mengkiaskannya kepada salam yang ada di mana? Dalam sholat, ya. Dalam sholat kita mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kemudian oleh sebagian sahabat setelah Nabi meninggal, seperti diriwayatkan dari siapa? Ibnu Mas'ud, ya dirubah menjadi apa? Assalamu alan nabi. Tidak memakai kaf khitab. Masalahnya masalah perselisihan pendapat antara para ulama dan sahabat. Yang mana jumhur tetap menggunakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Termasuk Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau menguatkan pendapat tetap menggunakan sigoh assalamu alayka ayyuhan nabi. Kalau Syekh Albani apa? Assalamu alan nabi. Tetapi ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, maka ka di sana itu bukan bentuknya khitab, tetapi itu liquwatil istihdar, yaitu perasaan dekat kepada nabi. Kenapa? Karena di zaman nabi pun ya assalamu alayka ayyuhan nabi tidak dimaksudkan mengucapkan salam kepada nabi. Apakah kita kak para sahabat sholat di belakang Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi, kemudian Nabi menjawab waalaikumsalam, begitu? Tidak kan? Karena maksudnya bukan khitab, bukan untuk berbicara dengan Nabi, enggak. Contoh yang lain seperti kita ketika salam ke kanan apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Dan di kanan kiri kita ada orang atau tidak ada? Ada orang atau tidak ada, kita tetap mengucapkannya. Dan ketika kita mengucapkan, dan ketika di samping kanan kiri kita ada orangnya, apa dia menjawab salam kita? Tidak juga. Enggak, assalamualaikum warahmatullahi. Maka kata teman yang sholat samping kita, waalaikumsalam. Kemudian dia juga minta, jawab dong salam saya yang tadi. Ya waalaikumsalam juga. Ya masalahnya assalamualaikum di situ bukan khitab. Bukan untuk ngajak apa? Berbicara, artinya dia dijadikan sebagai pihak kedua dalam pembicaraan ini. Seperti itu. Beda dengan kalangan mereka dari ahlu bid'ah yang mengucapkan ya Rasulullah dan seterusnya, maka itu sudah jelas maksudnya apa, menganggap bahwa dia bisa berkomunikasi langsung kepada apa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di alam ruhnya. Ya tentunya ini adalah, atau di alam kuburnya, ini adalah sebuah apa, gulu berlebihan. Kemudian contoh yang lain apa? Ya, tentu yang jelasnya apa? Yang banyak itu adalah bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam salawat apa? Badriyah, ya. Dalam salawat Badriyah atau salawat Munfarijah, ya. Ini kan menjadikan Nabi atau bertawassul dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas ini adalah merupakan sikap gulu. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir dari masalah ini, apa pengaruh dari sikap gulu ini? Pengaruh dari sikap gulu terhadap ulama dan orang-orang soleh, maka dikatakan oleh Syekh Soleh Fauzan hafizahullahu ta'ala, fal guluwu yajurru ashabahu ila syirki. Gulu ini akan mendorong para pelakunya kepada kesirikan. Jadi akibat yang ditimbulkan dari gulu ini, di antaranya yang paling parahnya adalah apa? Syirik. Di antaranya gulu kepada nabi, kepada ulama, kepada orang soleh, yang menjadikan tingkatan mereka itu sampai kepada tingkatan ketuhanan yang diibadahi. Kemudian menjadikan nabi, ulama dan orang soleh melebihi tingkatan atau batasan yang telah Allah tetapkan, sehingga mereka menjadikannya sebagai wasilah antara mereka dengan Allah Ta'ala dalam beribadah. Maka ini bentuk-bentuk gulu yang mendorong pelakunya kepada apa? Kesyirikan. Yang menjadikan pelakunya terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian akibat yang kedua, gulu juga mengakibatkan kepada apa? Al-bidah. Mengakibatkan kepada terjerumusnya seseorang ke dalam bidah, yaitu menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun tidak sampai kepada tingkatan kesyirikan, maka ini telah menjerumuskan pelakunya kepada kefasikan bidah. Dan saya kira kebanyakan bid'ah yang dilakukan oleh manusia itu sebabnya adalah gulu. Sebabnya adalah gulu, ya. Kesirikan juga jelas, ya. Sampai-sampai ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid, ya, beliau menjelaskan bahwa sebab terjadinya kesirikan itu apa? Al-guluwu fis solihin. Dan kebid'ahan pun seperti itu. Seorang melakukan sebuah bid'ah, kemudian dia berhujah dengan perkataan gurunya, kemudian dia berhujah dengan perkataan ulama fulani, dan seterusnya. Maka sikap berlebihan terhadap orang lain, terhadap ulama atau orang soleh, menjadikannya terhalang dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita cermati, ya, yang tayangan debat, ya, antara ustaz, antara dua orang ustaz, ya, ustaz kita, ya, dengan seorang ustaz itu jelas, ya, nampak sekali dari pembelaan-pembelaan terhadap apa yang dia yakini, terhadap apa yang menjadi kebiasaan dia bersama yang semisal dengannya, itu adalah dengan bertameng atau berlindung kepada apa? Perkataan pendahulu. Yang ketika dicecar dengan dalil-dalil, ya, maka ada dua sikap. Yang pertama adalah bahwa mengikuti perkataan ulama itu diperintahkan, sehingga ini menjadi apa? Mubarrir, menjadi aspek yang melegalkan semua hal, padahal bukan itu maksudnya. Kemudian yang kedua, maka dia akan mentakwil dalil-dalil tersebut, ya, supaya tidak bertentangan dengan apa? Perkataan gurunya. Sampai-sampai saya dengar dari Ustaz Zainal apa? Ya, perkataan ulama itu benar, tapi maksudnya bukan seperti yang kamu maksud. Ya. Ya, ini bahwa di antara pengaruh dari gulu terhadap orang alim atau orang soleh adalah terjerumus seseorang kepada apa? Kepada bid'ah. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa yang penting dikatakan oleh seorang fulan, maka ada dalil atau tidak ada dalil, sesuai dengan dalil atau bertentangan dengan dalil, pokoknya sudah dikatakan oleh si fulan. Al-mas'alatu rabi'ata asyrata, masalah yang ke-14. Qala al-muallif al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-mas'alatu rabi'ata asyrata, masalah yang ke-14. Inna kullama taqaddama mabniyun ala qa'idatin wa hiya an-nafyi wal itsbati fayattabi'una al-hawa wadh-dhanna wa yu'riduna amma ja'at bihir rusul. Masalah yang ke-14, inna kullama taqaddama, sesungguhnya semua yang telah berlalu, maksudnya dari masalah pertama sampai masalah 13, ya, tidak perlu diulang lagi ya, terlalu banyak. Jadi semua yang telah berlalu dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ataupun kaidah-kaidah orang jahiliyah di dalam beragama mereka, mabniyun, adalah dibangun ala qa'idatin, di atas sebuah qa'idah, wahia yaitu an-nafyi wal itsbat, menafikan dan menetapkan, meniadakan dan menetapkan. Apa yang dimaksud dengan meniadakan dan menetapkan? Maka Syekh kemudian melanjutkan, fayattabi'unal hawa wadh-dhanna, maka mereka orang-orang jahiliyah mengikuti hawa nafsu dan prasangka. Jadi yang dimaksud dengan menetapkan di sini, bahwa mereka menetapkan sesuatu itu berdasarkan hawa nafsu dan prasangka. Wa yu'riduna amma ja'at bihir rusulu, dan mereka berpaling dari apa yang didatangkan oleh para rasul. Ini yang dimaksud dengan an-nafyu, meniadakan. Jadi keterangan yang datang dari Rasul maka ditiadakan oleh mereka. Adapun apa yang ditunjukkan oleh hawa nafsu dan perkiraan atau sangkaan mereka, itulah yang ditetapkan oleh mereka. Jadi bersikapnya mereka berlebihan terhadap ulama dan orang soleh. Kemudian mereka melakukan kesyirikan, kemudian mereka taklid di dalam beragama dan seterusnya. Ini sebenarnya kembali kepada satu rumusan, yaitu an-nafyu wal itsbat. Apa yang datang dari Rasul, baik dari Al-Quran maupun dari hadisnya, itu dinafikan, dipalingkan oleh mereka. Dan apa yang ada di dalam pikiran mereka, yang mereka sangkakan itu adalah akal yang sehat, yang sebenarnya itu adalah hawa nafsu dan syubhat atau kerancuan, itulah yang kemudian apa? Mereka ikuti. Itulah yang kemudian mereka tetapkan. Ya. Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau mengatakan di dalam syarahnya, kullu ma taqaddama minal masail allati dzakaraha asy-syaikh an ahli al-jahiliyah innama hiya mabniyatun 'ala an-nafi wal itsbat. Jadi semua masalah yang telah disebutkan oleh Syekh dari masalah pertama sampai masalah 13 dari orang-orang jahiliyah sesungguhnya dibangun di atas prinsip nafi dan isbat. Nafi artinya meniadakan, isbat menetapkan. Kemudian beliau mengatakan, fahum yuthbituna ma nafahullah. Mereka menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah Ta'ala. Apa yang dinafikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya? Ya, mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi'ul hawa. Jangan kalian ikuti hawa nafsu. Mereka malah menetapkan hawa nafsu. Apa yang dinafikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya? Mengikuti prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Iyattabi'una illadh-dhanna wa matahwal anfus. Mereka orang-orang kafir, orang musyrik itu hanya mengikuti dhon, prasangka dan hawa nafsu. Jadi itu ditiadakan, artinya dibatilkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka malah menetapkannya dan itulah yang menjadi ikutan mereka. Wa yanfuna ma atsbatahullah. Dan kebalikannya, mereka meniadakan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti apa? Allah Ta'ala menetapkan tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Walaqad arsalna walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Itu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi mereka malah menafikannya dengan perbuatan syirik. Allah Ta'ala menafikan bid'ah, yaitu sesuatu yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Allah Ta'ala katakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Harus merasa takut orang-orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan terkena fitnah atau mereka terkena azab yang pedih. Artinya sesuatu yang tidak diajarkan Rasul itu harus kita takuti. Ya, mengikuti saja, ya, jangankan mengikuti. Ya, mendekati saja jangan, ya. Itu sebagai sikap takut. Jadi Allah Ta'ala melarang dan menafikan bid'ah. Tetapi orang-orang jahiliyah malah apa? Menetapkannya. Mereka malah menetapkannya. Mereka menetapkan sesuatu walaupun jelas itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika waqa'u fid dhalal. Oleh karena itu mereka terjerumus di dalam kesesatan. Di antara dalil yang menunjukkan kepada kebiasaan orang-orang jahiliyah, yaitu bahwasanya mereka di dalam kebiasaannya ini kembali kepada rumusan yang satu, yaitu kaidah apa? Menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah dan menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah. Ini surat Al-Ankabut ayat 52. Ya, Syekh Saleh Fauzan boleh mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Jadi orang-orang jahiliyah itu, walladzina amanu, dan mereka orang-orang yang beriman bil batili kepada kebatilan, wa kafaru billahi dan kufur kepada Allah, ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi kan dibalik ini, mestinya mereka kufur kepada kebatilan dan beriman kepada Allah, tetapi yang terjadi mereka beriman kepada kebatilan dan kufur kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kaidah ini. Jadi sesuatu yang ditetapkan oleh Allah justru ditentang oleh mereka, dan sesuatu yang ditentang oleh Allah justru itulah yang ditetapkan dan diikuti oleh mereka. Tentunya masalah ini adalah masuk kepada semua permasalahan pelanggaran yang ada. Bahwa tidaklah seorang kafir di dalam kekufurannya kecuali dia telah menetapkan sesuatu yang ditentang oleh Allah Ta'ala. Dia mengikuti agama apa? Yahudi, Nasrani, Hindu, atau Buddha? Maka ini adalah sesuatu yang dinafikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman apa? Inna dina indallahil Islam. Agama itu cuma Islam saja. Maka mereka menafikan ayat ini, dan mereka justru menetapkan agama-agama lain di luar Islam. Dan tidaklah seorang mubtadi' berada dalam kebidahannya kecuali apa? Mereka menafikan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya tetapkan, dan mereka menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Orang yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada ajarannya dari kami, maka itu tertolak. Artinya Rasul dan Allah, Allah dan Rasulnya menolak itu. Amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi, maka Allah dan Rasulnya menolak. Tapi kemudian mereka apa? Menetapkannya. Ya, dan itu hal yang diakui oleh mereka. Ya. Sampai-sampai kalau ditanyakan kepada mereka, apakah yang saudara lakukan seperti kegiatan-kegiatan ini ada contohnya dan teladannya dari Rasulullah dan para sahabatnya? Maka mereka katakan tidak ada. Seperti perayaan apa? Ya, yang ada pada hari-hari ini. Kalau ditanyakan kepada mereka, mereka menjawab apa? Emang tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang empat. Enggak ada dalam buku-buku mereka kegiatan itu. Enggak ada. Bahkan kalaupun mencari bantahan terhadap kegiatan ini pun tidak didapatkan dalam kitab mereka. Kenapa? Karena memang kejadiannya belum ada waktu itu. Tetapi ya bantahannya melalui prinsip-prinsip dalam agama ini. Nah, kemudian kita akan mendapatkan bantahannya ya di buku-buku para ulama yang semasa dengan mereka. Ketika timbul bidah itu ya, kemudian ulama Ahlus Sunnah membantahnya. Tetapi walaupun mereka sudah tahu seperti begitu ya, tetap saja. Kenapa? Karena sungguhnya mereka telah terbelenggu dalam sebuah kaidah yang salah, yaitu apa? Menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, mungkin bahasanya ya, walaupun Rasulullah, para sahabat tidak melakukannya, tapi ya kita katakan walaupun titik-titik, tapi ya, inilah kaidahnya. Inilah apa? Kaidahnya. An-nafyu wal itsbat. Iya. Yang mestinya seorang mukmin itu ketika ditegur dengan ayat Al-Qur'an, ditegur dengan hadis, dan didukung oleh pemahaman yang benar, mestinya sami'na wa atha'na. yaitu itsbatu ma atsbathahu Allahu wa rasuluhu wa nafyu ma nafahu Allahu wa rasuluhu. Mestinya begitu. Kalau Allah Ta'ala dan Rasulnya menetapkan, ya, sementara kita ini belum melakukannya, maka tetapkanlah. Oh, jadi Allah dan Rasulnya telah menetapkan, akhirnya kita menetapkannya, mengamalkannya, walaupun kita belum terbiasa mengamalkannya. Ketika Allah dan Rasulnya menafikannya dan kita sudah terbiasa mengamalkannya, maka seorang mukmin mestinya apa? Meninggalkan. Kenapa? Karena ternyata Allah dan Rasulnya menafikannya, kan sudah. Itu saja kaidah orang mukmin itu. Sami'na wa ata'na, terhadap apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Al-mas'alatul khamisata asyrata. Masalah yang ke-15. Qala al-muallif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatul khamisata asyrata, masalah yang ke-15, i'tidharuhum an ittiba'i ma atahumullahu bi'adamil fahmi kaqawlihi wa qalu qulubuna gulf ya Shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma takul fa'akzabahumullahu wa bayyana anna dhalika bisababit tab'i ala kulubihim wa anna tab'a bisababi kufrihim. Masalah yang ke-15 diantara masalah-masalah jahiliyah, yaitu masalah-masalah yang bertentangan dengan Islam, i'tidharuhum adalah beralasannya mereka an ittiba'i ma atahumullah, untuk tidak mengikuti apa yang Allah Ta'ala datangkan, bi adamil fahmi, dengan sebab tidak memahami. Jadi masalah yang ke-15 dikatakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, yaitu orang-orang jahiliyah, mereka tidak mau mengikuti apa yang Allah Ta'ala sampaikan melalui Rasul-Nya. Apa alasan mereka tidak mengikuti? Alasannya adalah karena tidak memahaminya. Jadi kalau ada orang yang tidak mengikuti apa yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran atau apa yang Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya, karena dia tidak memahaminya, maka ketahuilah itu apa? Dalam dirinya terdapat kebiasaan jahiliyah. Bahwa orang-orang jahiliyah, mereka tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah dengan alasan bahwa mereka tidak memahaminya. Dengan alasan apa? Mereka tidak memahaminya. Contoh ya, orang-orang Yahudi ketika didakwahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka beralasan untuk tidak mengikuti Nabi Muhammad itu dengan perkataan wa qalu qulubuna ghulfun. Mereka berkata, hati kami ini gulfun, artinya tertutup. Maksudnya apa? Di sini Syekh Shalih Fauzan boleh mengatakan ada dua makna dari perkataan qulubuna gulfun. Yang pertama, yakni alaiha gilafun la yasilu ilaiha kalamur rasul, bahwa pada hati mereka itu ada penutup. La yasilu ilaiha kalamur rasul, di mana perkataan Rasul itu tidak sampai kepada hati mereka. Wala tatma'innu qulubuhum ila kalamihi, dan hati mereka itu tidak merasa tenang kepada perkataan Rasul. Maksudnya apa? Bahwa untuk memahami perkataan Rasul itu pada hati mereka ada penutup. Maksudnya mereka tidak paham terhadap apa yang dikatakan oleh Rasul. Jadi ketika Rasulullah mengajak mereka ke dalam Islam, meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan mereka dalam Yahudi dan meninggalkan Yahudi karena itu bukan agamanya Nabi Musa, bahkan kalaupun Nabi Musa itu masih hidup, maka pasti akan mengikuti siapa? Nabi Muhammad. Maka mereka tidak mau. Dengan alasan apa? Hati kami ini tertutup. Maksudnya hati kami tidak memahami apa yang kamu katakan. Ini penafsiran yang pertama, kulubuna gulfun. Penafsiran yang kedua, annaha mamlu'atun minal ilmi falasna bihajatin ila kalami ahad. Yang dimaksud dengan hati tertutup di sini, makna yang kedua, bahwa hati-hati mereka itu mereka rasakan telah penuh dengan ilmu, sehingga mereka tidak butuh lagi kepada perkataan seseorang walaupun dia adalah seorang rasul. Ini maksudnya apa? Takabur, ya. Sombong. Jadi hati kami tertutup, maksudnya, oh maaf, hati kami sudah penuh dengan ilmu. Jadi kamu tidak usah berbicara lagi, kami tidak butuh, karena hati kami sudah penuh dengan ilmu. Itu maksudnya. Nah, yang menjadi syahid atau yang menjadi bukti atau dalil terhadap masalah yang disampaikan oleh Syekh di sini adalah makna yang pertama, bahwa hati orang-orang Yahudi ini tertutup. Maksudnya bahwa hati mereka itu tidak faham terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya mereka tidak mengikutinya. Kemudian dalil yang lain. Ini seperti yang terjadi pada umat atau kaum Nabi Syuaib. Itu dalam surat Hud ayat 91. Kalau tadi perkataan orang Yahudi, itu dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 88. Sekarang contoh yang lain, dan ini menjadi dalil tentang masalah yang ke-15 ini, bahwa mereka tidak mau mengikuti dengan alasan tidak faham, ya. Itu yang terjadi pada kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam. Di dalam surat Hud ayat 91, mereka kaum Nabi Syuaib yang tidak mau mengikuti Nabi Syuaib, tidak menerima dakwahnya Nabi Syuaib, mereka berkata, ya, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka berkata, wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul, kami tidak memahami kebanyakan apa yang kamu katakan. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu di antara kami ini adalah seorang yang lemah. Walaula rohtuka larojamnaka, kalaulah bukan karena umat yang mengikutimu, maka kami akan merajammu. Ya, itu dalam surat Hud ayat 91. Jadi mereka beralasan tidak mau mengikuti Nabi Syuaib karena tidak faham terhadap apa? Terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam membantah hal itu. Ya, sehingga dikatakan dalam matan ini, fa'akdzabahumullahu, maka Allah ta'ala mengatakan mereka itu berdusta. Jadi alasan mereka tidak paham itu apa? Itu sebuah kedustaan. Wabayyana, dan Allah ta'ala menjelaskan, anna dzalika bisababit tab'i ala qulubihim, bahwa hal itu sesungguhnya terjadi dengan sebab bahwa hati mereka itu telah terkunci. Bukan tidak paham, tapi sudah terkunci, sehingga hidayah tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Wa anna at-taba'a bisababi kufrihim, dan bahwa penguncian hati mereka itu sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran, bisababi kufrihim, adalah dengan sebab kekufuran mereka. Jadi sesungguhnya yang terjadi bukan karena mereka tidak faham, tetapi sesungguhnya memang hati mereka terkunci untuk mengikuti, tidak mau mengikuti. Allah yang mengunci hati mereka. Dan Allah mengunci hati mereka karena mereka kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Sehingga dalam lanjutan surat Al-Baqarah ayat 88, ketika orang Yahudi membantah dakwah Nabi Muhammad dengan alasan mereka tidak apa? Tidak memahami. Wa qalu qulubuna gulf, kemudian balla'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Bal, akan tetapi, bukan mereka tidak faham, akan tetapi kenyataan yang sesungguhnya la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Artinya hati mereka itu dijauhkan dari kebaikan, dari kebenaran, dari hidayah. Karena al-la'nu bimakna al-ib'ad anir rahmah, yaitu dijauhkan dari rahmat, dari kebaikan. Jadi bukan hati mereka enggak faham, tapi justru hati mereka itu dilaknat oleh Allah Ta'ala, sehingga hati mereka dijauhkan dari kebenaran, dari ilmu, dari hidayah. Apa sebabnya? Bikufrihim, karena kekufuran mereka. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka beriman. Kemudian dalil lain, ya, seperti surat As-Saff ayat 5. Surat As-Saff ayat 5. Falamma zagu azagallahu qulubahum, bahwa tersesatnya mereka kaum Nabi Musa, Bani Israel, ya, adalah bukan karena tidak faham terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, tetapi falamma zagu, ketika mereka itu tersesat, artinya menyesatkan diri sendiri, tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, azagallahu qulubahum, maka Allah kemudian menyesatkan hati mereka. Ya sudah, yang namanya hidayah, yang namanya kebenaran, disampaikan dalam bentuk apapun, dengan halus atau dengan keras, dengan mudah ataupun dengan sulit, tidak bisa menyentuh hati mereka. Yeah. Jadi sebenarnya kenyataannya seperti itu. Ya, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam masalah yang ke-15 ini, di sini diungkapkan bahwa di antara kebiasaan orang jahiliyah, bahwa mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang didatangkan oleh Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beralasan mereka tidak faham. Dan contohnya tadi, ya, mereka orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah, dan mereka orang-orang jahiliyah di zaman Nabi Syuaib. Padahal, ya, dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan di sini, ya, yang diberikan contoh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah puncaknya. Artinya bahwa yang pertama Nabi Syuaib, annahu min afsahil anbiya'i wa abyanihim khitaban. Nabi Syuaib itu adalah termasuk nabi yang paling fasih dan paling jelas pembicaraannya. Hatta lukiba bi khatibil anbiya. Sampai-sampai Nabi Syuaib digelari khatibnya para nabi. Saking hebat, indah, jelas perkataan beliau. Maka andaikan terhadap Nabi Syuaib saja begitu, maka bagaimana dengan yang lain? Dan Nabi Muhammad SAW afsahuhum, Nabi Muhammad lebih fasih lagi. Jadi yang diberikan contoh dalam kitab ini adalah yang paling tinggi-tingginya. Andaikan kepada yang paling tinggi saja sudah begitu, maka bagaimana dengan yang di bawahnya? Dan semua Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang yang fasih dalam pembicaraan. Ya, yeah. Di dalam masalah ini ada sebuah pelajaran yang sangat berharga, ya, yang bisa kita ambil, di mana ini disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Syaikh di dalam sarah kitab ini. Ya. Syekh Saleh Al-Syaikh beliau mengatakan, fahmul hujjati nau'an. Karena pembicaraan dalam masalah ini kan masalah faham terhadap keterangan, ya, faham terhadap dalil. Mereka orang-orang jahiliyah tidak mau mengikuti dengan alasan tidak faham. Maka di dalam masalah ini, yang namanya pemahaman terhadap dalil atau terhadap hujjah itu ada dua bentuk. Yang pertama, fahmu maknahu wa madlulatihi, yaitu memahami arti perkataan dalil dan apa yang ditunjukkan oleh dalil. Ya. Ini yang pertama. Maka beliau katakan bahwa pemahaman dalam bentuk yang pertama ini adalah syartun wala budda. Ini adalah syarat dan mesti. Andaikan ada seseorang yang tidak paham terhadap arti yang disebutkan dalam dalil dan tidak paham terhadap apa yang ditunjukkan oleh dalil, maka ya dia ma'dzur dengan tidak pahamnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul kepada manusia itu pertama adalah dari kalangan manusia itu sendiri. Untuk apa maksudnya? Iqamatul hujjah, supaya yang berbicara kepada manusia itu ya manusia itu sendiri. Sebab bahasa yang dipahami oleh manusia ya bahasa manusia. Allah tidak mengutus rasul kepada manusia itu jin atau rasul kepada manusia itu malaikat, tidak. Tetapi siapa? Malaikat, manusia itu sendiri. Kul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya. Aku ini manusia seperti kalian, cuma aku diberi wahyu. Hikmahnya di situ. Supaya hujjah yang Allah taala turunkan kepada manusia itu dipahami maknanya. Sebab yang menyampaikannya juga adalah sesama manusia. Kita tidak bisa membayangkan andaikan utusan yang dikirim kepada kita itu adalah seekor sapi. Bagaimana kita akan memahami penjelasan dari seekor sapi? Maka maha suci dan maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada kita rasul dari kalangan manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa rasul yang dikirim kepada manusia itu adalah bilisani qaumihim. Dengan bahasa siapa? Kaumnya. Nabi yang diutus kepada kaum Nabi Nuh, ya dengan bahasa kaum Nabi Nuh. Nabi yang diutus kepada Bani Israel, ya dengan bahasa Bani Israel. Dan Nabi yang diutus kepada seluruh manusia, tetapi kemudian beliau tinggal di tengah-tengah orang Arab, maka diutusnya dengan bahasa Arab juga. Di mana bahasa Arab ini adalah bahasa yang bisa difahami oleh seluruh manusia. Entah dengan tabiatnya sebagai orang Arab atau dengan melalui proses apa? Pembelajaran andaikan dia seorang ajam. Yang penting itu masih bahasanya manusia. Artinya masih bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Maka untuk bentuk yang pertama ini tidak ada seorang pun yang tidak sampai kepada bentuk pemahaman yang pertama ini. Ya, sehingga ya para dai sekalian, para dai yang hadir di sini, ya, di dalam berdakwah kepada orang lain maka gunakanlah bahasa yang mereka pahami. Ya, memang seperti khutbah Jumat, ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa khutbah Jumat itu muqayyad dengan bahasa Arab. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa khutbah Jumat itu dengan bahasa kaumnya. Ya, kita pun bingung ya terhadap khotib yang mengikuti ini. Artinya dalam khutbahnya itu hanya bahasa Arab saja, sementara yang di depannya itu adalah orang Sunda atau orang Jawa yang tidak pernah makan buku bahasa Arab. Mereka kerjaannya sehari-hari di jalan. Saya pernah ikut Jumatan ya, ketika saya mau khutbah Jumat, qadarullah saya tabrakan ya, jatuh, tertabrak oleh motor pembawa roti. Akhirnya mau pulang lagi ke mahad jauh, mau ke tempat Jumatan, saya sudah enggak kuat ya. Hanya sambil ya bersusah-susah ya, karena kaki sakit dan berdarah, nyari masjid. Ternyata ada masjid, alhamdulillah. Dan ada apa namanya, lauhannya pakai bahasa Arab, bantuan dari Timur Tengah. Saya pun ikut masuk ke situ, ikut Jumatan. Tetapi apa yang didapatkan? Khutbahnya ya mungkin 7 menit ya, atau 8 menit. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian baca satu ayat. Kemudian setelah itu apa? Salawat, sudah. Bahasa Arab semuanya. Ketika khutbah itu saya perhatikan yang ngerokok-ngerokok, yang ngobrol-ngobrol. Jadi sama sekali ya, si khotibnya lihat teks saja, karena mungkin kalau menghafalkan enggak bisa ada bahasa Arab gitu. Lihat teks aja begini. Dibaca aja begini. Duduk. Ya mungkin mustami taunya itu ketika Allahumma, oh ini doa ini. Amin, amin, amin. Aminnya dikencangkan supaya cepat doanya. Sudah bubar. Kemudian pengalaman yang kedua ketika ikut daurah di Bogor ya, bersama Syekh Muhammad Al-Khudairi ya, muridnya Syekh Bin Baz dan Syekh Utsaimin. Saya ikut daurah di situ. Kemudian di salah satu hari, hari Jumat ya, kami Jumatan ikut ke orang kampung situ. Sama, gak lama khutbahnya, karena bahasa Arab saja. Dan itu pun baca teks ya. Dan kasusnya seperti tadi ya, yang ketawa-ketawa, dan si khotibnya gak berani menegur gitu ya. Kemudian apa, yang ngobrol-ngobrol sebagainya. Ya alhamdulillah, Syekh ya, beliau bubar Jumatan dengan ditemani oleh Ustaz Abu Qatadah ya. Beliau minta mengunjungi rumah apa namanya, si ustadnya atau ajengannya, Abuya. Kemudian didatangi dengan diterjemahkan oleh Ustaz Abu Qatadah. Beliau katakan, apa faidah dari khutbah yang tidak dipahami oleh masyarakat, sehingga mungkin Bapak melihat bagaimana masyarakat menghadapi khutbah Bapak. Ya mungkin kalau dibahasakan kita seperti mendengar apa, radio butut ya, asik aja, radio-radio kita ngobrol gitu. Tetapi alasannya tadi ya, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa ini mengikuti tradisi yang ada. Kalau seandainya Imam Anu itu masih begitu, masih hidup, kami tidak bisa merubahnya gitu. Jadi ini secara tidak langsung mendoakan mati ya. Ini siap berubah kalau itu sudah meninggal. Kemudian beliau nasihati, beliau nasihati. Ya artinya apa? Bahwa kewajiban baik kita menyampaikan sesuatu itu adalah dengan bahasa yang dipahami oleh orang yang kita dakwahi. Ini yang pertama. Maka untuk bentuk pemahaman yang pertama itu memahami arti hujjah, dan apa yang ditunjukkan oleh hujjah ini mesti tegak. Dan itu sudah dilakukan oleh semua Nabi dan Rasul. Tidak ada satupun dalil yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul ternyata tidak dipahami oleh umatnya. Tidak ada. Coba sekarang apa perkataan dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang tidak dipahami oleh manusia, apa? Semua sudah dipahami, tinggal kita apa? Mengikutinya. Kemudian yang kedua, di antara bentuk pemahaman terhadap hujjah adalah al-fahmu alladhi yaja'aluhu yatma'ul hujjah. adalah pemahaman yang menjadikan dia mengikuti hujjah. Artinya apa? Bahwa dia memahami dari dalil tersebut adalah pemahaman yang menjadikan hilangnya subhat dia, hilangnya hawa nafsu dia. Ya, untuk sampai situ tentunya para nabi dan rasul telah menyampaikannya. Dan semua alasan-alasan orang kafir, tidak ada yang mampu tegak berdiri di hadapan hujjah para nabi dan rasul. Sampai-sampai disebutkan oleh ahli kalam bahwa perkataan nabi dan rasul itu apa? Mujizat, kan? Artinya mengalahkan yang lain. Tidak ada dalam sebuah perdebatan pun perkataan nabi dan rasul yang dikalahkan oleh mereka. Tidak ada. Tetapi untuk di kemudian waktu, ya seperti kita ketika menyampaikan ini, maka untuk memberikan kepada mereka pemahaman yang menjadikan mereka takluk di depan pemahaman tersebut, di depan hujah tersebut, menghilangkan syubhat dan menghilangkan hawa nafsu mereka, maka ini tidak menjadi syarat. Ini tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat. Jadi andaikan ada orang yang mengatakan, saya belum paham terhadap apa yang disampaikan. Kemudian ditanyakan, kalau dari sisi arti perkataannya paham gak? Ya saya paham. Apa yang ditunjukkan oleh perkataan paham gak? Ya saya paham. Terus yang tidak dipahami apa? Yang tidak saya pahami itu bahwa dalam pikiran saya masih ada pemikiran-pemikiran ini, dan kalau dibenturkan kepada apa yang disampaikan tadi, itu masih bentrok dan belum bisa menghilangkan apa yang ada dalam pikiran saya. Maka kita katakan itu tidak jadi syarat saudara mengikuti hujjah tadi. Artinya masih ada pemikiran racu ataupun tidak, kalau memang sudah paham terhadap apa yang disampaikan dari sisi arti dan petunjukannya, harus taslim, harus apa? Mengikuti. Karena yang namanya syubhat ataupun hawa nafsu jelas sesuatu yang tidak tegak di atas dalil. Ya, makanya mungkin seperti pertanyaan kemarin ya. Saya masih bingung dengan dikatakan si jin berada di mana? Di lapisan ketujuh tanah yang paling bawah ya. Saya masih bingung. Sekarang ya. Kebingungan di sini kalau ditanya, apa tidak paham terhadap arti hadis yang disampaikan oleh Rasul? Setelah diterjemahkan, paham atau tidak? Kemudian mungkin mengatakan, ya saya paham. Lalu apa yang menjadi bingungnya? Bahwa dalam pemikiran atau dalam ilmu geologi dan seterusnya, gitu ya, ketika dihadapkan kepada dalil ini tidak bisa menyambung. Nah, pemahaman seperti ini tidak menjadi syarat untuk taslim terhadap hujjah. Artinya kalau tidak mengikuti hujjah, tidak mengikuti dalil, tetap disalahkan. Walaupun dalam pemikirannya masih ada apa? Sifat kerancuan. Buktinya apa? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima alasan tidak pahamnya orang kafir. Dan orang kafir pun dalam hati mereka masih tetap ada apa? Subhat. Ketika mendengarkan penjelasan dari siapa? Baik dari Rasulullah SAW ataupun dari para sahabat ataupun dari para ulama. Dan itu tidak diterima dengan alasan masih tetap ada kerancuan dan sebagainya. Itu tidak diterima. Yang penting sudah tegak pemahaman dalam bentuk yang pertama, bahwa apa yang dikatakan itu maksud dan artinya dipahami. Sudah. Itu yang menjadi syarat tegaknya hujjah. Adapun sampai menghilangkan kepada apa? Menghilangkan kepada kerancuan, syubhat atau hawa nafsu yang masih bergelut dalam pikirannya, maka itu tidak menjadi syarat. Dan di sini dikatakan bahwa sesungguhnya adanya kerancuan tersebut, adanya kebingungan tersebut, adanya hawa nafsu tersebut yang masih menjadikannya terhalang dari mengikuti apa yang dipahami dari hujjah secara maksud dan artinya, Maka sini dikatakan itu adalah apa namanya, akibat dari sebab dosa yang dia lakukan. Orang kafir dengan sebab kekufurannya, akhirnya Allah Ta'ala menjadikan hati mereka tertutup untuk memahami. Mereka tidak memahami dengan bentuk pemahaman yang kedua ini. Dan itu tidak diterima alasannya oleh Allah Ta'ala. Dan mungkin ketika kita berbicara dengan mereka, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, kalau dengan orang-orang yang belum begitu mendalam, hanya sekedar pengikut saja, maka mungkin mudah untuk apa? Untuk mendakwahinya. Dengan memberikan dalil dan memaknainya, sudah, dia akhirnya taslim dan mengikuti. Tapi kalau berbicara dengan ahli ilmu di antara mereka, dengan pemuka atau tokoh mereka, tidak cukup dengan itu, harus berdebat dulu. Dan ketika berdebat pun, mereka masih apa? Menyisahkan banyak pertanyaan, subhat. Nah mungkin, atau bukan mungkin, memang itu adalah apa? Falamma zagu azagallahu qulubahum balla'anahumullahu bikufrihim. Allah dengan sebab kekufuran mereka, dengan sebab pemikiran sesat mereka, dengan sebab tidak maunya mereka apa? Menerima kebenaran dari apa yang mereka pahami secara makna dan kepetunjukan hujjah, akhirnya ya sudah, mereka disulitkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan apa? Kebenaran dan hidayah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, untuk materi pada pertemuan kita pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, yeah. Mohon penjelasan hadis yang berbunyi kurang lebih, barang siapa memberi contoh kebaikan dalam agama maka akan mendapat pahala kebaikan tersebut tanpa dikurangi, dan sebaliknya. Artinya barang siapa yang beri contoh yang buruk maka dia akan menanggung dosanya tanpa dikurangi. Karena hadis di atas itu, atau karena hadis ini dipakai oleh, mungkin maksudnya muhtadi ya, bukan muhtadi. Kalau muhtadi itu orang yang dapat hidayah ya. Muhtadi mungkin maksudnya pakai B bukan H ya. Dipakai oleh muhtadi ahli bidah sebagai dalil melakukan kebidahannya. Ya, saya kira apa yang tidak jelas dari hadis ini? Barang siapa yang beri contoh kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan? Apa yang dimaksud dengan kebaikan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Al ma'ruf, ma huwal ma'ruf? Ma huwal ma'ruf? Al ma'ruf ma urifa minasyari min khairin, yaitu apa yang diketahui dari syariat ini dari bentuk kebaikan. Jadi yang namanya kebaikan itu apa yang dikatakan baik oleh syariat kita. Di sebuah masyarakat sholat berjamaah itu paling susah, apalagi zuhur dan asar. Kalau maghrib sih agak mendingan, suka ada biasanya. Saya pernah mendapatkan ya, ada orang azan zuhur ya, kemudian dia iqomah, kemudian sholat sendirian. Pas saya tanya kenapa pak, dia jawab di sini nggak ada sholat zuhur berjamaah. Kalau maghrib mah ada ya, 1, 2, 3 ada. Dengan jumatan, kalau jumatan pasti ada. Nah, andaikan kita ada di tempat itu, kemudian apa? Kita rajin sholat berjamaah. Kita juga mengajak yang lain supaya berjamaah, menjelaskan tentang keutamaannya. Setelah kita mencontohkan kemudian mengajarkan, tiba-tiba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai akhirnya banyak orang yang sholat berjamaah. Inilah yang dimaksud dengan hadis ini, memberi contoh kebaikan kemudian diikuti. Ya, karena hadis ini kan dalam sababul wurudnya dijelaskan dalam masalah apa? Sedekah kan. Ada seorang sahabat yang bersedekah kemudian diikuti oleh sahabat yang lainnya. Jadi hadis ini ya tidak bisa dipakai untuk semua kebaikan dalam pandangan apa? Pandangan yang tidak memiliki standar. Artinya yang dipandang baik oleh orang kafir, maka kemudian dilakukan, diikuti, mendapatkan pahala. Ya enggak begitu. Kebaikan di sini adalah kebaikan yang telah diajarkan oleh apa? Oleh syariat ini. Karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan seluruh kebaikan. Ma min khairin illa qad dallahu alaihi. Tidak ada satu pun kebaikan kecuali Rasulullah telah menunjukkan kita kepadanya. Dan bid'ah itu bukan kebaikan. Bukan kebaikan. Apa hukumnya belajar? Oh, tenaga dalam ya. Sampai-sampai pelakunya bisa menembak jin, menembak jin dengan tenaga dalamnya. Mohon penjelasannya. Apakah yang nanti akan dipakai di akhirat? Apa dalilnya? Ya, untuk yang pertama, apa hukumnya belajar tenaga dalam? Tenaga dalam dalam pemahaman yang dipahami masyarakat umum sekarang, istilah masyarakat umum sekarang, itu adalah menggunakan bantuan apa? Jin. Sehingga yang disebut dengan tenaga dalam itu memiliki tenaga di luar kebiasaan tenaga manusia. Maka ini jelas termasuk isti'anah bil jin, isti'anah bi ghairillah. Maka ini terlarang, haram hukumnya. Ada maksud lain di tenaga dalam? Ada? Maksud lain selain itu? Iya, kesana kayaknya larinya. Enggak, tenaga dalam dan bentuk lain ada enggak? Ya? Pernapasan. Bentuk tenaga dalamnya apa di pernapasan itu? Seandainya bentuk tenaga dalamnya di sini bukan dalam bentuk isti'anah dengan jin, tetapi apa ya? Mungkin dengan cara apa namanya? Tapi rata-rata kalau yang begitu menggunakan ini ya. Saya ya pernah bertanya kepada tukang silat ya, yang alirannya ini aliran salah satu ormas Islam. Ketika belajar biasa masih tingkat rendah ya, hanya mengandalkan olah tubuh saja. Tapi kata dia kalau sudah tinggi nanti kamu bisa berjalan di mana? Nah, itu kayak cecak katanya gitu. Saya tanya itu pakai apa itu? Oh, pokoknya itu rahasia nanti belajarnya. Ya, jadi kemungkinan besar pakai itu. Dan yang saya pahami seperti itu. Dan itu tidak boleh ya, karena itu isti'anah dengan jin. Ya. Sampai-sampai dikatakan dalam sebuah kitab, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa di antara mereka ada yang berhaji dengan terbang di langit. Dengan terbang di langit, dan mereka itu adalah menggunakan bantuan jin. Ini kan salah satu bentuk tenaga dalam yang ma'ruf di antara kita ya. Bisa terbang di langit itu ya. Naik apa? Sapu ya. Ya, itu kan gambaran penyihir ya. Dan memang itu terjadi. Kata Syaikhul Islam ada yang seperti begitu. Dan itu dia adalah salah satu bentuk istihdam dengan jin. Karena secara kenyataannya manusia tidak bisa terbang. Kecuali kalau ada yang membantunya. Nah, mendingan terbang dengan pesawat terbang ya. Itu tidak syirik kalau itu. Ya. Apakah nanti akan saya enggak paham kalau pertanyaan kedua ini. Apakah yang nanti akan dipakai di akhirat? Gimana? Bahasa. Bahasa. Oh, gitu. Jadi apa bahasa yang akan dipakai nanti di akhirat? Ada sebuah keterangan bahwa bahasanya penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Tetapi keterangan ini lemah. Keterangan ini adalah keterangan yang lemah. Tapi wallahu alam, benar dan tidak isinya wallahu alam. Jadi bahasa apa yang akan digunakan oleh manusia nanti di akhirat wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu. Tapi kalau kembali kepada keterangan itu adalah dengan bahasa Arab katanya. Pada saat Nabi diutus di Arab, bagaimana aduh saya enggak kebaca ya. Apaan ini, saya kurang bisa bacanya. Beberapa hari ini sering terus-terusan hujan dari pagi hingga sore. Alhamdulillah ya. Kita diberikan curahan hujan dan hujan itu adalah rizki ya. Bolehkah kita mengatakan cuaca sedang buruk? Ini apa? Gila hujan lagi. Dan perkataan seperti itu. Oh iya iya iya. Saya paham pertanyaannya. Iya. Ya. Gila hujan lagi, itu maksudnya ya. Ya. Ketika Nabi sedang khutbah Jumat, disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang yang meminta kepada Nabi supaya mendoakan di kampungnya supaya turun hujan karena selama ini kemarau. Maka Nabi mendoakannya sampai-sampai dikatakan oleh Anas bin Malik, Nabi tidak turun dari mimbar kecuali tetesan-tetesan hujan sudah apa? Turun. Kemudian pada kesempatan Jumat yang lainnya ada yang meminta ya, dikatakan orang yang dulu tapi ada yang mengatakan orang lain. Di mana dia meminta kepada Nabi ya, bahwa hujan di tempatnya terus-menerus hujan sampai banjir ya. Tumbuhan dan binatang pun mati kerendam. Maka apa doa Nabi? Apakah Nabi berdoa, ya Allah berhentikan hujan? Tidak. Apa doa Nabi? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah turunkan hujan tersebut di sekitar kami bukan kepada kami. Kenapa? Karena hujan itu nikmat. Wa arsalna samaa'a alaihim midraro. Jadi kami mengutus dari langit itu, mengirimkan dari langit itu adalah apa? Hujan. Bagi mereka yang beristighfar dan bertauhid kepada Allah Ta'ala. Nah, maka perkataan cuaca sedang buruk, apa maksudnya? Apa maksudnya mencaci terhadap hujan? Tidak boleh. Man sabbari faqad sabballah. Orang yang mencaci kepada angin, maka dia sungguh telah mencaci kepada Allah yang menggerakkan angin tersebut. Tapi kalau cuaca sedang buruk, maksudnya bahwa cuaca baik itulah cuaca cerah, karena yang diharapkan adalah cerah, hanya sekedar pengkabaran. Oh, cuaca sekarang sedang buruk, artinya buruk ditinjau bahwa yang kita perlukan dalam perjalanan itu adalah tidak hujan. Hanya kabar saja. Maka itu tidak mengapa. Tapi cobalah ungkapkan dengan ungkapan yang lebih sopan. Jangan dengan buruk. Karena kalau buruk itu ya maknanya jelek. Tidak ada buruk artinya bagus kan. Ada buruk artinya bagus. Wajahnya buruk. Apa maksudnya? Oh tampan. Gak ada. burung itu jelek di mana-mana. Jadi kalau maksudnya bukan mencaci, ya tidak mengapa. Tapi bahasanya tidak bagus. Diganti saja, cuaca sedang hujan, sudah. Kalau seandainya kita beritakan, oh kamu gak usah datang ke Bandung, cuaca sedang buruk. Mungkin bertanya lagi, cuaca buruk maksudnya apa? Hujan? Atau terlalu panas? Atau apa ya? Cuaca apa lagi yang buruk ini? Cuaca ekstrim, sedang banyak angin, turun salju dan sebagainya. Jadi masih menyisakan pertanyaan. Supaya tidak boros pulsa langsung saja. Cuaca sedang hujan, udah cukup kan? Orang nanti akan paham dengan sendiri. Gila, hujan lagi. Kok ini caci maki ini jelas. Enggak boleh seperti itu. Ya. Yeah. Saya sedang mendengarkan ceramah di radio, tapi jam sudah pukul 11. Saya belum sholat duha. Apakah sholat duha dulu atau dengar radio ceramah sampai selesai? Ini setiap hari apa tidak? Ya, yang bertanya jawab sendiri ya. Ya, mendengarkan ceramah, mendengarkan ilmu, andaikan ceramah radionya adalah ceramah yang benar, ya. Ilmu yang benar, ya tentunya lebih didahulukan. Dan adapun sholat duha, ya ikhtilaf para ulama, apakah boleh dikerjakan setiap hari atau dikerjakan kadang-kadang atau dikerjakan dengan adanya sebab. Ini terjadi perbedaan antara para ulama. Adapun mendengarkan ceramah, apabila ceramahnya ceramah yang benar, maka sepakat itu ya disyariatkan. Jadi dahulukan apa yang disepakati dari apa yang diperselisihkan. Anak saya bernama Yuma Andika Rohman. Apakah nama itu boleh dipakai, nama Rohman di belakangnya? Ya. Rohman. Ya. Kalau Ar-Rohman itu jelas maksudnya kepada Allah Ta'ala. Ar-Rohman. Jadi dengan adanya alif lam. Adapun Rohman enggak pakai alif lam, ya wallahu taala alam. Apakah boleh atau tidak? Tetapi sebaiknya ini dihindarkan. Ya, karena mungkin maksudnya ini mengambil nama dari Asmaul Husna, mungkin itu ya. Apa yang menjadi motivasi memberi nama Rohman ini? Apa termotivasi dengan nama Allah Ar-Rahman? Maka sebaiknya ya diganti menjadi apa? Abdur Rahman. Karena memang ada pembahasan di dalam masalah asma dan sifat ini tentang nama Allah antara menggunakan alif lam, yaitu yang bentuknya ma'rifah, dengan yang bentuknya apa? Nakirah. Ya. Jadi sebaiknya ya untuk terhindar dari masalah itu menggunakan apa? Abdu, ya Yuma Andika Abdurrahman. Tapi sunnahnya nama itu satu, ya. Tidak terlalu banyak. Ya, sampai sini dulu pertemuan kita di pagi menjelang siang ini. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.